الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، ذكرنا في الدرس السابق أن للا إله إلا الله 7 شروط، وها هو الآن يبدأ بتفصيل هذه الشروط، فنبين إن شاء الله تبارك وتعالى معناها شرطا شرطا ثم دليلها، نبين معناها ودليلها من القرآن والسنة شرطا شرطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، pada kesempatan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang 7 syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah, yaitu ilmu, yakin, tunduk, menerima, ikhlas, jujur, dan cinta. Maka pada kesempatan kita kali ini, kita akan menjelaskan 7 syarat ini, maknanya dan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Qala ma dalilu ishtiratil ilm min al-kitabi was-sunnah. Hadha huwa ash-shart al-awwal, al-ilm. Wal-maqsud bil-ilm هو العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. والعلم بلا إله إلا الله معناه أنها تحتوي على أمرين، على النفي والإثبات. نفي جميع الآلهة من دون الله تبارك وتعالى، نفي أحقيتها، وإثبات إله واحد وهو ربنا تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى على لسان ملأ فرعون في وصفهم لموسى عليه السلام تحذيراً وتشنيعاً عليه عند فرعون، قالوا ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك. وقال المشركون عن محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال المشركون كذلك لشعيب، وكلمة قريبة منها قالها المشركون لصالح عليهما السلام، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هذا كله يبين أن العلم بلا إله إلا الله يعني نفي أحقية جميع الآلهة وإثبات أحقية عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. Yang pertama, syarat la ilaha illallah yang pertama, ilmu. Apa makna mengetahui kalimat la ilaha illallah dan dalilnya? Maka ilmu tentang la ilaha illallah itu adalah al-munafiril jahli. Yang dinamakan dengan ilmu itu adalah lawan kebodohan, yaitu seseorang ketika mengatakan la ilaha illallah, dia harus mengetahui maknanya. Dan inti makna la ilaha illallah itu terkandung 2 rukun. La ilaha illallah itu di dalamnya ada 2 rukun. Yang pertama nafi, menolak atau meniadakan segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua al-ithbat, kemudian menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu, 2 kalimat ini atau 2 rukun ini, meniadakan dan menetapkan, ini yang dikandung dari kalimat La ilaha illallah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sering sekali menyebutkan tentang 2 rukun La ilaha illallah ini. Seperti firman Allah Ta'ala, Wa yadharuka wa alihatak. Apakah, yaitu ketika para nabi dan rasul berdakwah, kaumnya mengatakan, apakah Tuhan kamu itu memerintahkan kami untuk meninggalkan sesembahan kami? Berarti harus menolak dan meniadakan segala tuhan-tuhan selain Allah Ta'ala. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy, ketika didakwahkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengetahui maknanya. Maknanya apa? Aja'alal alihata ilahu wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad memerintahkan kami untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak hanya menjadi satu Tuhan saja? Ini perkara yang sangat aneh. Demikian juga Syu'aib, ketika berdakwah di kaumnya, Syu'aib pun dibantah sama kaumnya dengan mengatakan, apakah Tuhanmu memerintahkan hanya menyembah kepada satu Tuhan saja dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lainnya? Ini membuktikan bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya harus menolak segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, harus menetapkan Allah yang berhak disembah. Amma ad-dalil ala wujub ishtirat al-ilm. Amma ad-dalil ala wujub ishtirat al-ilm fi la ilaha illallah, fahuwa qawl Allah tabaraka wa ta'ala, illa man shahida bil-haq wa hum ya'lamun. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يكفي أن يشهد بالحق، بل لابد أن يشهد بالحق وهو يعلم ذلك. Kemudian dalil syaratnya ilmu dalam la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, illa man syahida bilhaqti wahum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran. Kebenaran di sini adalah la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang diucapkannya. ثم قال بعد ذلك ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة. الشرط الثاني هو اليقين بلا إله إلا الله. المعرفة تنقسم إلى أقسام خمس: الوهم والشك والظن المرجوح ثم الظن الراجح ثم اليقين. الوهم وهو إدراك الأمر على غير وجهه الصحيح، وأما الشك فهو تساوي الإدراك، تساوي العلم مع الجهل، شك. وأما الظن فهو ما كان فوق الشك بدرجة، ولكن إن كان مرجوحا فهو دون الراجح. الدرجة المطلوبة بلا إله إلا الله هي أعلى درجة، هي درجة اليقين، وهي الاستيقان في القلب، حصول الاستيقان في القلب، بمعنى أن الذي يؤمن أن لا إله إلا الله يجب أن يكون موقنا بها من قلبه غير شاك بها. فلو كان يقول أنا أؤمن بأن لا إله إلا الله 99% و1% شك، هذا كافر، ليس بمسلم. لابد أن يؤمن بلا إله إلا الله 100%، هذا يقين. الوهم 40%، الشك 50%، الظن الراجح، الظن المرجوح 60%، الظن الراجح 70-80-90-99%، ظن الراجح. اليقين 100%. نعم. Syarat yang kedua dalam kalimat la ilaha illallah harus yakin, dan yakin termasuk bagian atau tingkatan dalam karena pengetahuan seseorang kepada sesuatu itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, tingkatan yang pertama dinamakan dengan wahm. Wahm itu adalah mengetahui sesuatu 25%, 75%-nya dia tidak tahu, sehingga pengetahuannya sangat sedikit sekali. Ini dinamakan dengan waham. Kemudian yang kedua, tingkatan ilmu yang kedua dinamakan dengan syak. Syak itu adalah mengetahui 50%. 50%-nya enggak tahu, dinamakan dengan syak. Kemudian yang ketiga, ada istilah namanya dhon. Zon itu mengetahui 75%, 25%-nya enggak tahu. Dan zon pun terbagi menjadi dua. Ada namanya zon rajih, ada juga namanya zon marjuh. Zon marjuh itu adalah zon yang tingkatannya 60%, orang mengetahui sesuatu 60%, 40%-nya enggak tahu. Kalau zon rajih atau ghalib mengetahui sampai 90% atau 99%. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dalam pengetahuan itu dinamakan dengan yakin. Yakin itu mengetahui 100%. Dan inilah yang dituntut dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu orang harus yakin. Harus yakin 100%, tidak ada keraguan sama sekali. Jika ada seseorang dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, namun dia mengatakan saya percaya akan kalimat ini 99%, tapi masih ada 1% keraguan, maka orang ini kafir, belum membaca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah harus 100% keyakinan dia, dan keyakinan ini muncul dalam hati, sehingga ketika orang mengatakan la ilaha illallah yakin dalam hatinya, tidak ada keraguan sedikit pun, baru dinamakan orang itu yakin terhadap ucapan la ilaha illallah. Wa dalilu ishtiratil yaqin fi la ilaha illallah الأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. والمقصود بقوله لم يرتابوا أي تيقنوا وجزموا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. فهنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم اليقين كذلك. نعم. Kemudian syarat yakin ini dari kalimat la ilaha illallah, dalilnya seperti firman Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir hanyalah orang-orang yang beriman dan mereka tidak punya keraguan. Dan keraguan itu tadi disebutkan dengan istilah yakin, istilahkan syak atau dhon atau wahn, karena di dalamnya ada segi keraguan walaupun sedikit. Oleh karena itu orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah 100%. Mereka lah orang-orang yang jujur. Kalau ada keraguan walaupun 1%, maka berarti belum mendapatkan keyakinan. Kemudian di antara dalil juga sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu pergilah. Kalau kamu dapatkan nanti di kebun itu ada seseorang yang dia bersyahadat la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu, dan yakin di dalam hatinya terhadap kalimat tersebut tanpa keraguan, kabarkan gembira kepadanya bahwasanya dia masuk surga." Yaitu harus yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Kalau ada keraguan walaupun 1%, maka dia belum mengamalkan syarat la ilaha illallah. Thumma qala ma dalil ishtirat al-inqiyad min kitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ash-shart ath-thalith. Ash-shart al-awwal kana al-ilm. Ash-shart ath-thani kana al-yaqin. الشرط الثالث الانقياد. معنى الانقياد الاستسلام. معنى الانقياد الاستسلام. ومعنى هذا أن يكون المؤمن جازما من قلبه أن ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والأخبار حق وصدق، وأنها كما أنها حق وصدق فهي فيها كذلك الحكمة. ومن ثمار الانقياد أنه يترك آراءه وأهواءه وما يمليه عليه عقله ورأيه، يتركه جانبا ويستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني إذا جاء أمر الله قلنا سمعنا وأطعنا وإذا جاء خبره قلنا سمعنا وصدقنا. وأما دليل الإنقياد الذي هو الاستسلام فهو مثل قول الله تبارك وتعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Kemudian syarat yang ketiga di dalam ucapan la ilaha illallah adalah al-inqiyad, yaitu al-istislam, tunduk patuh kepada ucapan tersebut. Tidak boleh membantah atau mengedepankan pendapat pribadi atau adat istiadat, namun tunduk patuh dengan ucapan tersebut walaupun bertabrakan dengan adat masyarakat, demikian juga akal pribadi. Oleh karena itu, syarat yang ketiga dari la ilaha illallah itu orang harus tunduk patuh terhadap ucapan la ilaha illallah dan tidak membantahnya. Dan dalil dalam masalah ini di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Contohnya seperti firman Allah taala wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Siapa yang menyerahkan tunduk patuh kepada Allah taala maka dialah orang-orang yang baik. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan orang ini telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, yaitu ucapan la ilaha illallah yang sangat kokoh. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya datangkan. ثم قال ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله انقسم الناس إلى قسمين، منهم من قبلها وأخذ بها وهم المؤمنون، ومنهم من تركها وردها وهم الكافرون. قال الله تبارك وتعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يردونها ويتركونها ولا يقبلونها. فهذا معنى القبول وهذا هو دليله. Kemudian syarat yang keempat dalam ucapan la ilaha illallah harus qabul, yaitu menerima ucapan la ilaha illallah dan tidak sombong, tidak membantahnya. Dan dalil dalam masalah ini seperti firman Allah taala Ushurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun, bangkitkan atau kumpulkan orang-orang yang berbuat zalim, demikian juga keluarga mereka dan apa yang mereka sembah. Kemudian ketika panjang Allah telah sebutkan, maka Allah telah mengatakan kenapa mereka dikumpulkan, dimasukkan neraka jahanam. Kenapa? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, karena mereka jika mendengar kalimat la ilaha illallah mereka sombong, mereka menolaknya dan mereka tidak menerimanya. Wa yaquluna aina latariku alihatina, kemudian mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan patung-patung kami ini demi orang yang gila ini, yaitu nabi yang gila bagi mereka, sehingga kami enggak mungkin menerima ucapan nabi ini untuk meninggalkan tuhan-tuhan kami. Maka dari itu manusia ketika didakwahkan kalimat la ilaha illallah terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang langsung menerima, tidak menolak sama sekali. Yang kedua, orang yang menolaknya, dan yang menolak inilah orang-orang yang masuk neraka jahanam. نعم ثم قال ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الإخلاص معناه إفراد الله بالعبادة، وأهل العلم يقولون الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. فالناس منقسمون إلى قسمين، منهم من يعبد إلها واحدا فهذا مخلص، ومنهم من يعبد إلهين فأكثر هذا مشرك. يشترط في من يقول لا إله إلا الله أن يقولها وأن يعبد إلها واحدا، هذا معنى الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وقال الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم. Kemudian syarat yang berikutnya tentang sahnya kalimat la ilaha illallah harus ikhlas. Dan ikhlas itu adalah hanya mengesakan Allah dalam beribadah. Jika ada seseorang dia beribadah dengan tujuan-tujuan selain Allah Ta'ala, seperti tujuan untuk mengagungkan patung atau untuk dipuji atau tujuan yang lain, maka berarti dia bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang beribadah atau mengesakan Allah di dalam ibadahnya. Sedangkan syarat ikhlas ketika mengatakan la ilaha illallah ini banyak, seperti Allah telah berfirman, dan manusia tidak diperintahkan kecuali mereka untuk menyembah kepada Tuhan yang satu. Demikian juga Allah telah berfirman fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan kepadanya agama. Berarti orang yang ikhlas itu adalah orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya. ثم قال ما هو دليل الصدق من الكتاب والسنة. إذا كان الناس كلهم انقسموا إلى قسمين، منهم من قبل لا إله إلا الله ومنهم من لم يقبلها، فإن الذي قبل لا إله إلا الله وأخذ بها كذلك ينقسمون إلى قسمين، منهم من كان صادقا في قبولها ومنهم من كان كاذبا. فمن من يقول لا إله إلا الله من يكون مسلما صادق لأنه صادق في هذا، ومنهم من يكون منافقا كاذبا يقولها بلسانه ولا يقولها بقلبه، ليس صدقا من قلبه. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فمن قبل لا إله إلا الله ينقسمون إلى قسمين، منهم الصادق ومنهم الكاذب. الصادق هو المؤمن والكاذب هو المنافق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، ليس مجرد ادعاء باللسان، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. نعم. Syarat berikutnya tentang sahnya la ilaha illallah adalah sidq, jujur. Tadi kita sebutkan bahwasanya manusia ketika didakwahkan kalimat la ilaha illallah terbagi menjadi dua. Yang pertama orang yang menerima, kemudian yang kedua orang yang menolaknya. Dan orang yang menerima ini akhirnya mereka membaca la ilaha illallah tunduk kepada para nabi. Ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang jujur. Orang yang jujur ketika mengatakannya, dan inilah orang-orang mukmin yang sejati. Kemudian yang kedua, ada orang yang membaca la ilaha illallah kemudian mengamalkan syariat nabi namun tidak jujur di dalam hatinya. Bahkan dia munafik. Munafik supaya zahirnya dilihat sama orang lain sebagai orang muslim, padahal hatinya dia tidak jujur sama sekali. Dan ini tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah nanti di hari kiamat. Dan dalil akan syaratnya jujur ini firman Allah Ta'ala ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mereka mengatakan saya beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Supaya apa? Supaya kami mengetahui mana orang yang mukmin yang jujur dan mana orang mukmin yang dusta, yaitu cuma di lisan saja dan zahirnya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jujur di dalam hatinya kecuali pasti Allah akan mengharamkan baginya neraka jahanam. ثم ذكر الدليل السابع والأخير أو الشرط السابع والأخير ودليله، فقال ما دليل اشتراط المحبة في لا إله إلا الله. المحبة هي الميل القلبي وهذا بالنسبة للإنسان. وأهل العلم يقولون المحبة المنافية للبغض، المحبة المنافية للبغض. ودليل اشتراطها كل الآيات في القرآن التي تذكر محبة الله ورسوله ودينه، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. نعم. دليل yang berikutnya, syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah adalah cinta, mencintai Allah dan mencintai kalimat tersebut. Dan cinta itu adalah kecondongan hati lawan dari kebencian. Seseorang walaupun mengatakan la ilaha illallah tapi hatinya tidak cinta sama Allah Ta'ala, maka kalimat ini tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu, Allah di dalam Al-Quran banyak menyebutkan sifat orang-orang yang beriman itu adalah yang mencintai Allah Ta'ala. Berarti kalau dia membenci Allah Ta'ala walaupun dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka berarti dia tidak menjalankan syaratnya. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka pasti Allah telah akan mengganti kalian dengan orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta sama Allah Ta'ala. Berarti mencintai Allah Ta'ala syarat seseorang masuk dalam keimanan. Hadhihi sab'atu syurut. ولأجل تلخيصها نقول نعيد مرة ثانية ما هي هذه الشروط. واحد، العلم المنافي للجهل. اثنين، اليقين المنافي للشك. ثلاث، الانقياد المنافي للتولي. أربعة، القبول المنافي للترك. خمسة، الإخلاص المنافي للشرك. ستة، الصدق المنافي للكذب. سبعة، المحبة المنافية للبغض. هذه شروط لا بد من تحقيقها في لا إله إلا الله حتى تكون صحيحة. Secara ringkas kita ringkaskan intisari dari syarat diterimanya la ilaha illallah itu ada tujuh. Yang pertama adalah ilmu lawan dari kebodohan. Kemudian yang kedua yakin lawan dari keraguan. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk patuh lawan dari berpaling. Kemudian yang keempat adalah qabul, menerima lawan dari menolaknya. Kemudian yang kelima adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas lawan dari riya atau syirik tujuan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah as-sidqu, jujur lawan dari dusta. Kemudian yang ketujuh adalah mahabbah, mencintai lawan dari membenci. Thumma qala ma dalil al-muwalah lillahi wal mu'adah wal mu'adah li ajlihi. Al-muwalah lillah wal mu'adah li ajlihi. Hadha ma yusammihi al-ulama bi al-wala' wal bara'. Al-wala' wal bara' ya'ni al-wala' lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والمعاداة لمن عاد هؤلاء، لمن عاد الله ورسوله والمؤمنين. فالمسلم الحق يوالي الله. والموالاة معناها في اللغة النصرة، المحبة والنصرة. ولكن كيف ننصر الله؟ ننصره باتباع دينه. قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. نعم. Kemudian di antara konsekuensi dari kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kita harus menjalankan akidah wala dan bara. Wala yaitu kita harus mencintai dan menolong agama Allah Ta'ala. Bara, kita harus membenci dan melawan agama yang bertentangan dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, mereka saling mencintai. dan mereka saling menolong, dan mereka juga membenci dan memusuhi orang-orang kafir, karena ini konsekuensi dari kecintaan mereka kepada Allah dan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah telah sebutkan bahwasanya wali, kekasih orang-orang yang beriman itu siapa? Allah telah mengatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya kekasih kalian, orang yang berhak kalian cintai, yang berhak kalian tolong, itu siapa? Yaitu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan menolong Allah itu dengan cara mengikuti agamanya. Siapa yang membela agama Allah Ta'ala, berarti dia mencintai Allah Ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang dia mengaku cinta sama Allah Ta'ala, tapi masih cinta sama orang kafir, masih menjadikan mereka sebagai wali, berarti dia belum mengamalkan konsekuensi dari kalimat cinta kepada Allah Ta'ala. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن لا نتخذ اليهود والنصارى أولياء فلا نحبهم. وإن كان الله تبارك وتعالى أمرنا أن نبرهم ونحسن إليهم ما لم يكونوا محاربين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم أخبرنا أنه من يتولاهم منا فإنه يصير منهم. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حتى لو كان هؤلاء الكفار آباء لنا أو إخوانا أو أبناء أو أزواجا أو عشيرة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذا قدموا الكفر على الإيمان. وذكر الله تبارك وتعالى بمزيد من التفصيل هذا فقال قل إن كان آباؤكم واحد وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا تهديد ووعيد. وقال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون يعني يحبون من حاد الله ورسوله أي شاق الله ورسوله وتعدى حدوده واستنكف واستكبر عن اتباعه أو اتباع دينه. Dan dalil akan syaratnya wala dan bara dari konsekuensi rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, yaitu banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali, sebagai kekasih, sebagai orang yang ditolong. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, wali bagi mereka sendiri. Tapi kalau wali bagi orang Muslim, tidak. Dan wali itu adalah kekasih, penolong, pemimpin. Wa may yatawallahu minkum. Siapa di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadikan orang kafir sebagai wali kalian, fa'innahu minhum. Maka dia akan masuk dalam golongan orang-orang kafir. Ini menunjukkan jelas sekali larangan kita menjadikan orang kafir sebagai wali kita. Walaupun orang kafir ini bapak kita, anak kita, istri kita, saudara kita, atau orang yang satu kabilah dengan kita, selama mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada perwalian antara kita dengan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak kalian, saudara-saudara kandung kalian sebagai wali-wali kalian jika seandainya mereka memilih kekafiran daripada keimanan. Walaupun memang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang kafir selama mereka tidak memerangi Islam, namun konsekuensi keimanan kita adalah mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah telah memerinci, Allah telah berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakan, jika seandainya bapak kalian atau anak kalian, istri kalian, kabilah kalian, saudara kalian, harta kalian, rumah kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan di jalan Allah Ta'ala, maka silakan kalian nikmati kenikmatan dunia, nanti di hari kiamat tidak mungkin mendapatkan kenikmatan sama sekali. ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى مع أنه أمرنا أن لا نحبهم إلا أنه أمرنا أن نحسن إليهم ونقسط معهم يعني القسط العدل ونبرهم. قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذلك قال في وصية الولد في وصية للولد مع والده إن كان كافرا أو والدته قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. فها هنا أمران: الحب الديني لا نحبهم، الكافر لا نحبه، وأما التعامل معه فإنه إن كان غير حربي لا يقاتلنا مثل الذي يعيش عندنا في بلادنا الذمي المعاهد الذي لا يحمل علينا السلاح مثل النساء التي لا تحمل السلاح، الصبيان، العجائز، الرهبان، صحيح أننا لا نحبهم ولكن يجب علينا أن نحسن إليهم. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، للناس يشمل الكافر والمؤمن، إلا إذا حاربنا هذا الكافر فإننا لا نقول له حسنا بل لا نقول له إلا بالسيف هكذا وهكذا إذا حاربنا. نعم. Walaupun kita harus mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir, bukan berarti kita harus memerangi orang kafir semuanya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerinci orang kafir ini, ada orang-orang kafir yang berhak untuk diperangi, yaitu orang-orang kafir harbi. Ada juga orang kafir yang kita harus berbuat baik kepada mereka dalam urusan duniawi, yaitu orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Ta'ala tidak melarang kepada kalian wahai orang-orang yang beriman ketika kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Selama mereka tidak memerangi kalian, boleh kalian itu berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Demikian juga ketika Allah Ta'ala menyebutkan sikap orang tua ketika dia kafir memerintahkan anaknya untuk berbuat kekafiran. Allah telah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika orang tua kalian memaksa kalian untuk berbuat kekafiran, kesyirikan, maka jangan kamu ikuti mereka ajakan kekafiran ini, namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik di dunia ini. Oleh karena itu berarti cinta kepada orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama, cinta yang berkaitan masalah agama mereka, namanya dinamakan dengan hubbuddini, yang berkaitan masalah agama. Kalau ini tidak dibolehkan sama sekali walaupun bapak kita atau ibu kita atau saudara kita dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, cinta dalam urusan duniawi, muamalah dengan mereka, demikian juga berbakti kepada mereka, kepada orang tua kita walaupun mereka kafir, selama tidak merambah kepada agama kita. Oleh karena itu bukan berarti kita ketika diperintahkan untuk membenci orang kafir berarti harus kita bunuh semuanya orang kafir. Orang kafir yang boleh untuk dibunuh itu adalah orang kafir yang mengangkat senjata, orang kafir yang memerangi orang muslim, siapa saja maka dibunuh. Namun kalau orang muslim hidup sama orang kafir dan mereka juga tidak memerangi orang muslim, maka kita pun juga tidak boleh memerangi mereka. Kemudian qala ma dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah? يعني هل يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله فيصير مسلما؟ الجواب لا، لا بد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل وردت الشهادة لمحمد بأنه رسول في القرآن؟ وردت كثيرا، من ذلك قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله والله يعلم إنك لرسوله. نعم. Kalimat syahadat la ilaha illallah ini juga tidak akan sempurna kecuali dengan menambahkan syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Dan apakah ada dalil tentang syahadat Muhammadar Rasulullah di dalam Al-Qur'an? Ada. Dan banyak. Contohnya firman Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ama'ab, terus dan yang lainnya. Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Muhammad itu bukan bapak di antara kalian, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah Rasulullah dan penutup para nabi. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala, maka barang siapa yang tidak beriman kepadanya maka dia pun telah kafir. Wa nuridu min hadaratikum an tantabihu ila anna aqidat ahli sunnah wal jamaah mabniyyatun mubashara ala ad-dalil وعلى الدليل الواضح المرتبط بالمسألة بشكل مباشر. Kemudian perlu diingat di sini, tadi kita sebutkan setiap permasalahan dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang dibangun di atas dalil. Setiap mereka memiliki keyakinan pasti ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun dalilnya sangat gamblang. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin jauh dari dalil, baik berupa dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala ba'da dzalik ma ma'na syahadat anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajib 'ala al-muslim an ya'lam anna syahadat anna Muhammad Rasulullah taqtadhi asya'. الشهادة لمحمد بأنه نبي، يا أيها النبي قال الله تبارك وتعالى، الشهادة لمحمد بأنه رسول قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وكذلك الشهادة لشريعته بأنها ناسخة للشرائع السابقة قال الله تبارك وتعالى في وصف الكتاب الذي آتاه لمحمد صلى الله عليه وسلم ومهيمنا عليه، مهيمنا يعني قاضيا على كل الشرائع السابقة، وهناك أمر غاية في الأهمية وهو الاعتقاد الجازم بأنه لا يوجد طريق يوصل إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حتى لو أردنا أن نتبع الآن طريق موسى عليه السلام في شريعته أو عيسى عليه السلام أو غيرهما من الأنبياء فضلاً عن الأولياء، فضلاً عن الكذابين والدجالين الذين يخترعون لأنفسهم طرقاً، فإنه لا يمكن أن يوصل أي طريق إلى الله إلا طريق واحد فقط، هو طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian apa makna syahadat Muhammad Rasulullah؟ Makna syahadat adalah Muhammad Rasulullah, orang yang mengatakan kalimat tersebut, maka dia harus memahami konsekuensinya dan juga makna yang dikandung di dalamnya. Apa konsekuensinya? Banyak konsekuensi dari ucapan tersebut. Yang pertama, orang yang mengatakan Muhammad Rasulullah harus meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi. Karena Allah Ta'ala memanggil Rasulullah dengan nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Kemudian juga kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah rasul, utusan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala juga memanggil Nabi Muhammad SAW dengan ucapan rasul. Demikian juga kita juga harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Khatamun nabiyyin, Rasulullah SAW itu penutup para nabi. Sehingga tidak boleh seseorang yang dia mengaku dirinya muslim, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi masih meyakini adanya nabi selain Rasulullah SAW. Demikian juga dia harus meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu penghapus semua syariat-syariat sebelumnya. Oleh karena itu orang zaman sekarang tidak boleh menjalankan syariat Nabi Musa karena sudah dihapus sama Rasulullah SAW. Tidak boleh menjalankan syariat Nabi Isa karena Rasulullah SAW sudah menghapusnya. Kemudian konsekuensi yang paling penting dari kalimat Muhammad Rasulullah itu adalah kita harus yakini bahwa tidak ada jalan yang menyampaikan seseorang ke dalam surga kecuali jalan yang sudah dibuka sama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mengikuti orang lain untuk menuju kepada surga, baik orangnya itu wali atau orang soleh atau pemimpin-pemimpin torikot-torikot, selama tidak rujukannya Rasulullah SAW, maka tidak mungkin menyampaikan ke dalam surga. Karena surga bisa diperoleh dengan jalan menempuh jalan yang pernah dibuka oleh Rasulullah SAW. وللأسف الشديد هناك من يدعي أن طريقه ليس فقط أن له طريقا يوصل إلى الجنة غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يدعي أن طريقه أفضل وأوسع من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد جلست مع بعض هؤلاء وبعد نقاش طويل قال لي في النهاية طريق القرآن والسنة هذا طريق ضيق جدا، ويقول خرم إبرة، عارف إيش يعني خرم إبرة؟ سم الخياط. وهو يقول عن طريقه أنه طريق واسع كبير، سبحان الله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى بعد الإسلام. Kemudian sangat disayangkan sebagian orang yang mengaku dirinya muslim namun merendahkan martabat Rasulullah SAW, seperti orang-orang liberal di negeri kita ini merendahkan martabat Rasulullah SAW walaupun mereka lisan mereka mengaku diri mereka muslim. Maka itu beliau pernah berdebat dengan sebagian di kalangan mereka, di kalangan orang-orang liberal yang suka merendahkan dan menghina syariat Rasulullah SAW. Yaitu mereka mengatakan, sampai akhirnya mereka mengatakan ucapan yang sangat besar, kedustaan yang sangat nyata, yaitu dengan mengatakan bahwasanya jalan yang telah dibuka sama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu jalan yang sempit, bagaikan lubang jarum. Oleh karena itu enggak pantas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dijalankan zaman sekarang, karena terlalu sempit cakupannya. Namun kalau jalan yang kita tempuh, yaitu orang-orang liberal ini, pikiran kita, hasil karya cipta kita, itu sangat luas, cocok untuk dipakai setiap zaman. Kalau jalannya Al-Quran dan Rasulullah SAW itu jalannya sempit, bagikan lubang jarum, tidak cocok untuk diperhatikan zaman sekarang. Wa Ibn Arabi Sufi yaqul innal wali khairun minan nabi. ويقول إن خاتم الأولياء خير من خاتم الأنبياء، ثم يصف نفسه بأنه هو خاتم الأولياء، وبالتالي النتيجة أنه هو خير من محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويقول في هذا شعرا فيقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يعني عنده الترتيب هكذا رسول أفضل منه نبي أفضل منه الولي عكس الأمور تماما نعم. Ada juga orang di kalangan zaman dahulu seseorang namanya Ibnul Arabi pencetus akidah wahdatul wujud yang mana orang ini sangat merendahkan jalannya para nabi bahkan mereka orang ini menganggap bahwasanya wali itu lebih tinggi daripada nabi demikian juga penutup wali lebih tinggi daripada penutup nabi dan dia menganggap dirinya penutup wali sehingga dia merasa dirinya lebih tinggi daripada para nabi dan rasul bahkan Ibnul Arabi ini keyakinan kufur yang dibuat sama dia dan menyebar ke dunia Islam hatta menyebar ke negeri kita ini keyakinannya menyebar ke negeri kita kalau di negeri kita terkenal dengan istilah Syekh Siti Jenar keyakinan terkenal namanya Syekh Siti Jenar Manunggaling Kaula Gusti ini keyakinan yang pertama kali mencetuskan adalah Ibnul Arabi sudah dikafirkan sama para ulama karena keyakinan kufurnya dan di antara keyakinannya yaitu dia membuat tartib kedudukan itu kata dia dalam sebuah syair maqamun nubuwati fi barzakhin kedudukan seorang nabi di barzah nanti di hari kiamat fuwaikir rasul di bawah rasul wadunal wali dan di atasnya wali jadi intinya di sini kalau mereka membuat tartibnya tartib yang paling tinggi itu adalah nabi kemudian di bawahnya wali kemudian rasul oleh karena itu tingkatan rasul tingkatan paling bawah mereka bagi mereka rasul itu orang paling awam orang paling bodoh demikian juga yang dijalankan dalam thariqah-thariqah yang ada tingkatan yang paling tinggi makrifat tingkatan rasul tingkatan orang paling bodoh di antara mereka oleh karena itu jelas mereka telah mencaci maki martabat rasul وختاما نود أن نبين مسألة غاية في الأهمية وأن المسلمين يعتقدون في الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتقاد من غير غلو ولا تقصير فاليهود قصروا كثيرا في أنبيائهم اليهود قصروا في حق أنبيائهم فوصفوا أنبياءهم بأوصاف قذرة وسافلة وسيئة يترفع عنها أسافل الناس وأراذلهم والتوراة مليئة بوصف الأنبياء بهذا فهم يصفون نوح عليه السلام يصفون نوحا عليه السلام بأنه كان يتعرى ويشرب الخمر ويصفون لوطا عليه السلام بأنه كان يزني بابنتيه هذا في التوراة ويصفون داود عليه السلام بأنه اغتصب زوجة كبير الحراس أو قائد الجيش ويصفون موسى بأن الله تبارك وتعالى غضب عليهم ولم يدخلهم الأرض المباركة والمقدسة بسببه فلما مات دخلوا مع يوشع ابن نون وهكذا يحطون على أنبيائهم ويصفونهم بالسيئات والقبائح وأما النصارى فهم على العكس تماما فهم يؤلهون الأنبياء ويغالون فيهم ويرفعونهم فوق منزلتهم فيجعلون الأنبياء آلهة قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أي واتخذوا المسيح ابن مريم أما المسلمون فإنهم وسط في هذا فهم لا يقصرون في حق أنبيائهم ولا يغالون في حقهم بل يعتقدون أنهم رسل أنبياء مكرمون عباد لله تبارك وتعالى طائعون هم أعلى لهم أعلى المراتب والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم جميعا ومع هذا فإنهم ليسوا بآلهة ولا أربابا أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. عبده ردا على النصارى الذين قالوا هو ليس عبد هو إله، ورسوله ردا على اليهود الذين قالوا إيش هو في منزلة سافلة دنيئة. أقول لا، ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك، هو عبد لله ليس إلها، ولكنه في الوقت ذاته رسول ليس كسائر الناس، فضلا أن يكون من أراذلهم وأسافلهم. نعم. Kemudian sikap yang benar dalam menyikapi seorang rasul, yaitu kita harus pertengahan, tidak boleh kita berlebihan, baik berlebihan dalam mengagungkan atau berlebihan dalam merendahkan. Karena orang Yahudi dan Nasara mereka berlebihan, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Orang Yahudi berlebihan dalam merendahkan martabat Rasul dan mencaci mereka, seperti keyakinan mereka orang Yahudi bahwasanya Nabi Nuh itu peminum khomer, pecandu khomer. Nabi Lot itu telah memperkosa saudari kandungnya. Demikian juga Nabi Musa, orang yang telah dimurkai sama Allah Ta'ala, sehingga Nabi Musa orang yang tidak diizinkan oleh masuk ke negeri yang mulia, yaitu Palestina. Demikian juga biasa mereka Yahudi itu mencaci maki Rasul, itu biasa, karena mereka berlebihan dalam merendahkan martabat Rasul. Beda dengan orang Nasoro. Kalau orang Kristen berlebihan dalam mengagungkan, sampai mereka menjadikan para nabi itu sebagai Tuhan-Tuhan tandingan Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu adalah pendeta mereka dan uskup-uskup mereka. Berbeda dengan Islam, demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pertengahan, menjadikan Rasulullah SAW itu manusia yang tinggi. Mereka seorang nabi, seorang rasul, namun mereka manusia biasa, tidak bisa terangkat derajatnya menjadi seorang rasul. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Demikian juga Nabi Isa hamba Allah dan rasulnya. Ucapan hamba bantahan kepada orang Kristen yang menjadikan Tuhan, ucapan rasul bantahan kepada orang Yahudi yang mencela martabat seorang rasul sampai mencaci maki mereka. Oleh karena itu sikap yang paling benar menyikapi seorang rasul harus pertengahan, tidak berlebihan dalam mengagungkan, tidak berlebihan dalam merendahkan.